Motivasi kita menghidupkan majlis ilmu ataupun menjadi orang berilmu ataupun memotivasi gemar hadir dalam kajian atau sekedar mendengarkan kajian-kajian dalam kehidupan. Jadi kalau di hadis yang kemarin, ya ughdu atau kun alima au muta'allima. Awas, hati-hati. Jadilah engkau orang berilmu. Kalau belum jadi berilmu, jadilah penuntut ilmu. Au mustami'a, ya, atau minimal anda jadi penyimak, sering dengar kajian. Kalau belum sempat datang misalnya ke kajiannya, maka di mobil, diputar kajian-kajiannya. Kalau bisa urutkan pak, jangan acak. Walaupun anda senang dengan ustadznya, tapi tetap bikin kurikulum. Apa yang anda butuhkan? Supaya terukur kajian anda dan terukur targetnya. Misal sebulan ini belajar fikih sholat. Ya, fikih sholat saja dulu. Dengarkan sampai selesai, pindah lagi misalnya ke umrah, ke haji, ke zakat. Supaya capaiannya terukur. Dan itu lebih tenang, lebih nyaman kemudian untuk diikuti. Ya, tidak salah kalau ingin pindah-pindah dengan tidak ada masalah. Seling dengan sirah misalnya, seling dengan hadis. Tapi kalau bisa, kaitkan antara hadis, sirah dalam satu pembahasan. Misalnya fikih sholat, fikihnya bagaimana? Ayat Qur'annya, hadisnya, sirahnya seperti apa? Seperti apa Nabi sholat? Seperti apa sahabat sholat? Seperti apa tabi'in sholat? Jadi dapat semuanya dalam ragam ilmu yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, ya, tetapi satu tujuan, satu target. Baik. Di antara keutamaan hadis-hadis Nabi, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u. Idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u." Jika engkau menyaksikan, melihat, mengamati. Kalau konteks sekarang bisa nonton. Ya, karena ro'a nanti beda dengan nazara. Jadi ada nazara, ada ro'a. Itu berbeda. Nanti kita lihat. Maka segera, jika engkau menyaksikan, melihat, menonton bahkan taman-taman surga, farta'u, maka segera berkerumun. Dekati. Ambil. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa bentuknya taman surga itu? Apa bentuknya taman-taman surga itu? Jadi pintar sahabat ini. Nabi menyampaikan kalau engkau menyaksikan atau melihat, di riwayat lain nanti dari Anas bin Malik, idza marartum, kalau engkau melewati. Syekh Hasyim mengambil yang melihatnya. Jadi melihat saja cepat kejar apalagi lewat. Ya. Ya, Adi, nanti ada dalam riwayat Anas bin Malik, saya sudah lihat ini, termasuk sanadnya, nanti di At-Tirmidzi ditemukan di nomor hadis 3510, kemudian di Musnad Imam Ahmad ditemukan nomor hadis 2885. Hadis ini ada. Nanti saya bacakan sanadnya. Jadi ada redaksi mengatakan idza marartum. Jika engkau melewati. Ada redaksi mengatakan idza ra'aitum, jika engkau melihat. Cerdasnya Syekh Hasyim di sini. Beliau mengambil dampak yang paling jauh. Ya, yang diambil ditetapkan di hadis ini, di kitab ini, beliau mengambil yang melihat untuk menyampaikan pesan begini, saking pentingnya taman-taman surga, jangankan lewat, lihat aja, kejar. Antum kalau ke Masjid Nabawi, ya, insyaallah yang belum umrah atau haji nanti bisa ke sana ya. Insyaallah. Nanti kan di Masjid Nabawi itu ada raudhah kan? Raudhah jamaknya riyad. Antum lihat raudhah aja kan? Langsung kejar kan? Kelihatan raudhah dibuka, pagernya belum nutup, antum kejar supaya bisa masuk tuh. Dikejar betul. Bahkan ada celah sempit pun masuk. Mau berdesakan kejar raudhah. Jamak dari raudhah disebut riyad namanya. Jadi anda baru lihat saja udah dikejar, apalagi lewat samping raudhah. Begitu lewat, ini kan raudhah, langsung antum masuk ke situ. Nah, ini beliau mengambil hadis yang paling dalamnya. Jangan, saking pentingnya riyadhul jannah, jangankan anda lewat, kata beliau, maaf, lihat saja cepat kerumuni itu. Lihat saja cepat kerumuni. Jadi di sini saya ingin menunjuk ketelitian Syekh Hasyim, mengambil riwayat yang menguatkan kepada kita, saking pentingnya riyadhul jannah, jangankan lewat. Anda melihat pun, kalau peluangnya tinggi untuk kita bisa hadir di sana, cepat kerumuni dan hadirkan. Saya teruskan dulu. Qala hilaqul dzikri. Maka Nabi menjawab yang disebut riyadhul jannah itu hilaqul dzikri. Nanti kita bahas. Hilaq jamak dari halaqah. Ya, halaqatul zikri. Kajian-kajian zikir. Nanti kita bahas. Jamak. Jadi kalau jamak bentuknya banyak. Ya, kalau banyak artinya ada keragaman. Apa saja jenisnya halaqah kajian-kajian ini? Kenapa menyebutkan kalimat zikir? Misalnya bukan ta'lim. Sekarang kan yang populer ta'lim kan? Walaupun sering keliru, ta'lim itu mengajar artinya. Kalau belajar, ta'allum. Antum mau kemana, akhi? Saya mau ta'lim. Antum mau ngajar. Saya pulang. Sebetulnya ta'allum. Ta'allum itu belajar. Ta'lim mengajar. Kenapa Nabi tidak menyebutkan halaqatu ta'lim misalnya? Dan nanti redaksinya ada tiga jenis nanti. Hilaqu dzikri ini redaksinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya sudah cek. Ya. Redaksinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beda lagi. Kalimatnya al-masajid. Masajid. Redaksinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, redaksinya majalisul ilmi. Jadi ketika Nabi menyampaikan, Abu Hurairah pernah dengar. Apa yang didengar Abu Hurairah? Al-masajid. Ketika Ibnu Umar kemudian pernah dengar kalimat Nabi, Abu Hurairah tidak bersama Ibnu Umar. Didengar oleh Ibnu Umar yang nyampe kalimatnya hilaqul dzikri. Ya, ketika kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendengar dari Nabi, di satu keadaan Abu Hurairah tidak ada, Ibnu Umar tidak ada, maka yang terdengar kalimatnya majalisul ilmi. Ini di antara keutamaannya. Tapi kenapa yang dicantumkan hilaqul dzikri di sini? Nanti kita lihat dalam syarahnya. Kenapa beliau memilih Syekh Hasyim tidak memilih riwayatnya Abu Hurairah mencantumkan di sini, maksudnya tidak memilih riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tapi yang diambil redaksinya dari pengantar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Atha, Imam Atha bin Rabah kemudian memberikan tafsiran, hiya majalisul halali wal haram. Yang dimaksud hilaqul dzikri itu adalah majlis-majlis yang menerangkan tentang halal dan haram, maksudnya majlis fiqih, kajian-kajian fiqih. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli? Bagaimana engkau berniaga, berbisnis? Bagaimana engkau kemudian salat? Ah, ini cerdas Imam Atha. Jadi bukan membatasi dalam urusan akhirat saja, tapi ada dunianya juga. Jadi kalau orang beriman itu, maaf, orang beriman, dia akan menjaga setiap aktivitasnya dalam trek yang mengantarkan dia ke surga. Jadi jangan sampai saya bekerja, jangan sampai saya berumah tangga, jangan sampai saya belajar dimanapun kecuali dalam trek yang bisa mengantarkan saya ke surga. Begini cara belajar yang diridhai oleh Allah. Begini cara berumah tangga yang disukai oleh Allah. Begini cara bekerja, dari mulai mencari pekerjaan, mengerjakannya, menerima gajinya, sampai mengeluarkan uangnya. Ini yang cara diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hadiri taman-taman surga. Dia hadiri halaqah-halaqah untuk mengajarkan kepadanya bagaimana cara menjaga kehidupan dunia saya supaya Allah ridhai. Itu yang dimaksud kaifa tashtari wa kaifa tusalli. Sekarang saya ingin menghadap Allah, bagaimana cara salat yang benar, cara salat yang khusyuk, cara salat yang disenangi oleh Allah. Maka dia belajar cara salat yang khusyuk. Itu yang dimaksud dengan majalisul dzikri. Tayyib. Wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujj wa kaifa tankah. Tadi sudah saya sebutkan, bagaimana engkau mengoreksi diri, menyucikan jiwa, bagaimana engkau beristighfar, bagaimana cara istighfar yang baik, kapan anda menggunakan Rabbana zalamna anfusana, ya, kapan anda menggunakan astaghfirullah, astaghfirullah, kapan anda menggunakan astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, kapan anda menggunakan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, ya, bagaimana bunyi zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kapan digunakan ini? Kapan digunakan itu? Waktu yang paling mustajab kapan? Nah, ini majalisul dzikri. Kemudian wa kaifa tahujju, bagaimana caranya engkau haji? Wa kaifa tankah, bagaimana caranya engkau menjalani rumah tangga? Wa kaifa tutalliq wa ma asbaha dzalik. Kalaupun ada persoalan di rumah tangga, bagaimana cara menyelesaikannya? Dan hal-hal lain terkait dengan persoalan-persoalan fiqih. Sampai di sini titik. Ini yang coba kita bahas dalam pertemuan subuh kali ini. Ini baru bacaan umum, belum kita jelaskan. Baik, kita mulai ya. Siap insyaallah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat dulu catatan sanad saya. Yuk kita lihat bagaimana kualitas hadisnya dan seperti apa memahaminya. Saya bacakan sanadnya dulu ya. Akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abbas. Qira'atun 'ali wa ana asma'. Qira'atun 'alayya. Maaf, wa ana asma'. telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Abbas, langsung dibacakan. Ya, dibacakan dan saya mendengarkan. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, menyampaikan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Haddatsana Abdullah bin Aun Al-Kharaz, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Aun Al-Kharaz. Haddatsana Abu Ubaidah Al-Haddad, telah menyampaikan kepada kami Abu Ubaidah Al-Haddad. Haddatsana Muhammad bin Thabit Al-Bannani, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Thabit Al-Bannani. Sami'tu abi, saya mendengar dari bapakku, yuhadditsu an Anas bin Malik. Ya, bapakku mendengar dari Anas bin Malik. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini urutan sanadnya dari penerima riwayat ini sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penerima riwayatnya seperti tadi saya sampaikan, ada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor hadis 3510. Kemudian Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal di musnadnya nomor hadis 2285. Kemudian Abu Ya'la di musnad Abu Ya'la nomor hadis 3378. Kemudian di tarikh Dimasyqnya, tarikh Damaskus Ibnu Asakir nomor hadis 8643. Jadi ini saya sebutkan dulu referensinya dari mana ditemukan riwayat ini. Seperti apa sanadnya supaya kita ketahui dengan baik. Jadi maksud saya, kita bisa menyimpulkan bahwa riwayat yang dituliskan di kitab ini ada asal usulnya. Ini bukan riwayat kaleng-kalengan, ya. Ada asal usulnya. Ada perbedaan pendapat tentang kualitas hadis ini. Ya. Pertama, umumnya menilai hadis ini masuk dalam kategori hadis dhaif secara sanad. Ada yang menyebutnya marfu', ada yang menyebutnya hasan gharib. Ya, bagus tapi asing, tak banyak orang dengar. Tapi ingat, walaupun perbedaan pendapat ini tentang kualitasnya ada dan umumnya mengatakan dhaif, tapi ada kesepakatan di antara ahli hadis ini, bahkan yang meriwayatkannya, bahwa kedhaifan hadis ini tetap masuk dalam kategori fadailul a'mal yang membolehkan kita untuk mengamalkan isinya. Awas, dhaif nanti, teman-teman sekalian, secara umum dibagi dua bagian dalam bentuk pengamalan. Satu, yang tak boleh menjadi hujjah. Gak bisa diamalkan. Kalau hadis dhaif ini masuk dalam kategori-kategori bicara tentang masalah akidah atau ibadah-ibadah yang pokok. Jadi kalau bicara masalah akidah, jangan bersandar pada hadis dhaif. Bicara masalah ibadah yang pokok seperti salat, awas, zakat, haji, itu ibadah pokok. Jangan bersandar kepada hadis dhaif. Tidak dipakai sebagai hujjah, tidak digunakan sebagai dalil. Tapi kalau bicara pada kemuliaan amalan, bimbingan akhlak, ya, yang bisa membuat kita lebih baik, maka hadis-hadis dhaif, awas, hati-hati, sepakat para ulama hadis, itu masih boleh digunakan sepanjang terkait hanya dalam batasan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan yang menuntun kita untuk banyak beramal soleh, berbuat baik, dan tidak terkait erat dengan ibadah-ibadah pokok yang tadi saya sebutkan, aspek akidah ataupun ibadah-ibadah yang pokok dalam konteks syariat Islam. Jelas sampai sini? Ini penting saya sampaikan karena sekarang ada beberapa kalangan tertentu termasuk dari para penuntut ilmu yang tidak paham ilmu hadis tapi komentar di masalah ilmu hadis. Hadisnya dhaif tuh, jangan diamalkan. Ente ini bagaimana? Guru tertinggi kita saja yang di atas mengamalkan itu, menulis di kitabnya. Anda yang belum masuk derajat itu mengatakan dhaif, enggak bisa dipakai hujah. Anda belajar ilmu hadis juga tidak? Hafal hadisnya juga tidak, tapi bisa memberikan fatwa. Itu dahsyat. Oh, hati-hati itu. Ya. Imam Ahmad misalnya, ya, itu dikenal sebagai tokoh salaf yang pertama yang melahirkan kemudian murid-murid setelahnya yang ikut kepada manhaj dan madhab dia. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya. Ya, ada misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai terusan-terusannya kekinian dan diberlakukan di beberapa negara, itu termasuk memasukkan hadis ini di musnadnya. Imam Ahmad nuliskan di musnadnya. Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adabul Mufrad, di antaranya bab fadailul amal, ada yang dhaifnya juga. Lantas Anda mengatakan dhaif, enggak boleh diamalkan. Anda siapa dibanding Imam Al-Bukhari? Anda siapa di hadapan Imam Ahmad? Ah, karena itu mungkin boleh jadi bukan karena kelirunya, boleh jadi belum mempelajari ilmunya. Dan kita pun tidak perlu saling mencela di situ. Yang penting pelajari dulu ilmunya baru kita dapatkan. Bahkan hadis maudhu', Maudhu itu hadis palsu. Hadis palsu itu tidak digunakan sebagai hujah, ditolak jelas-jelas. Ditolak. Apa yang ditolak? Kalau dia memang isinya, sanadnya plus matannya, sanad urutan riwayatnya, matan isinya jelas-jelas bertentangan dengan syariat, seketika buang, robek, buang ke tempat sampah. Selesai. Misal, man akala bazinjan dakhalal jannah. Siapa yang makan terong masuk surga? Itu hadis disampaikan oleh tukang terong. Ya, dulu banyak orang bikin hadis-hadis palsu, menyebar. Ya, supaya pengen ada orang-orang melirik dia. Jadi kalau pebisnis supaya laku. Sampai-sampai hadis tentang air zam-zam yang sahih, dicopy paste oleh tukang pisang. Ma'u zam-zama dawa'un likulli da'in. Ma'u zam-zama lima syuribalah. Air zam-zam itu obat dari segala penyakit, kecuali kematian. Air zam-zam itu sesuai dengan niatnya, maka akan dikabulkan. Saat minum, ya akan minum, berdoa mau minta apa, kalau ikhlas benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Nabi, hadisnya sahih. Di copy paste oleh tukang pisang. Ya. Al-mauzu dawa'un likulli da. Pisang itu obat segala penyakit. Supaya laku pisangnya. Ya, man akala al-bazinjan dakhala al-jannah. Siapa yang makan terong masuk surga. Nah, itu jelas itu. Tolak orangnya plus buang hadisnya. Ya. Paham sampai sini? Jelas. Banyak contohnya, bahkan dulu saking mudahnya bikin hadis palsu, saya pernah terangkan. Orang Sunda, orang Jawa pun di Indonesia itu sempat-sempatnya memberikan contoh saking gampangnya. Dia kolaborasi bikin hadis. Ya, orangnya sudah sepuh disebut Syaikhan. Di ilmu hadis Syaikhan itu Bukhari Muslim. Baik. Afdhalud dahri bi faisil laili, kucifa wa kuripa wa ubina hatta karusa udanghu. Fa idza bukhila fa dhuriba unuqu talata marat hatta utiha. Rahu Syaikhan. Secara nahu benar semua. Secara gramatikal enggak ada yang salah. Afdhalud dahri, tapi secara makna heboh kita. Afdhalud dahri, dahar yang paling afdal. Bi faisil laili, dengan pais lele. Kucifa, kasih kecap sedikit, wa kuripa, tambahkan kerupuk, wa ubina, dan sertakan abon dengannya. Hatta karusa udangmu, sehingga terasa udangnya. Fa'idha bukhila, apabila kabehelan, keselak. Fa'duriba unukuhu, maka pukullah punduknya talata marat tiga kali, hatta utiha, sampai dia utah, muntah. Rahu Syaikhan, diriwayatkan oleh dua orang tua, Jawa dan Sunda kolaborasi. Saking mudahnya. Tapi gak ada isinya. Buang riwayatnya, buang isinya, selesai. Tapi ulama juga sepakat, kalau ini hadis, riwayatnya bermasalah, gak pernah Nabi sampaikan itu, tolak hadisnya. Tapi kalau isinya benar, jadikan sebagai kata-kata mutiara, mahfudzat. Yang ditolak, jangan sampai dijadikan sebagai hadis, karena Nabi gak pernah menyatakannya. Jangan tetapkan sebagai hadis, buang kalimat hadisnya. Tapi kalau isinya bagus, cukup cantumkan dalam kata-kata mutiara. Ada kata-kata mutiara begini, kalau bermanfaat, kerjakan. Misal, ini banyak disebut sebagai hadis, padahal bukan hadis. Ini kata-kata al-imam al-syafi'i. Man arada dunya fa'alayhi bil-ilmi. Wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil-ilmi. Wa man arada huma fa'alayhi bil-ilmi. Siapa yang pengen mencapai kesuksesan dunia, maka harus punya dasar ilmu. Siapa yang pengen kebahagiaan akhirat, maka harus punya modal ilmu. Siapa yang menginginkan dunia akhirat, maka mutlak mesti mendapatkan ilmunya. Itu saking bagus dan fasihnya kalimatnya, banyak orang salah duga dikira hadis. Padahal itu kata-kata al-imam al-syafi'i. Contoh. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu saya langsung meneliti, saya cari. Gak ketemu, Pak. Bahkan yang paling menarik, saya sampai cari di kitab hadis palsu. Saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ternyata memang bukan hadis, itu kisah, nasihat. Yang dituliskan nasihat ini oleh Al-Imam As-Suyuti dalam sebuah kisahnya. Beliau punya kitab namanya Ar-Rahmah Fit-Tibbi Wal-Hikmah. Dituliskanlah kisah ini. Tapi kan bukan berarti kalimat ini salah. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Benar kan? Secara kesehatan bagus. Cuman bukan hadis. Maka jangan Anda katakan ini hadis Nabi. Buang kalimat hadisnya. Masukkan dalam kata-kata mutiara. Kalau bagus, praktekkan sebagai bagian dari petunjuk kehidupan. Sah-sah saja. Jelas sampai sini? Baik. Jadi saya ingin katakan begini, kalaupun status hadis ini misalnya ada persoalan dalam bentuk sanad, tapi persoalan ini bukan persoalan yang parah, bukan menjadikan hadis ini mesti kita tinggalkan isinya. Jelas? Imam Ahmad mencantumkannya, Imam At-Tirmidzi mencantumkannya, Ibnu Asakir mencantumkannya, Syekh Hasim menuliskannya, lantas siapa kita di hadapan mereka mengatakan, "Oh, kitab ini enggak benar nih," lantas dibuang semua isi kitabnya. Ini yang bahaya. Ini yang terjadi sekarang, musibah besar yang terjadi kepada pandangan sebagian masyarakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Orang semasanya sepakat para ulama hujjatul Islam. Hujjah ini, kalau ada orang menyoal Islam, beliau yang jawab. Kalau ada orang minta dalil, beliau yang fatwakan. Mufti besar hujjatul Islam. Tiba-tiba orang sekarang mengatakan, ini pembuat hadis palsu. Tinggalkan Ghazali. Anda siapa? Kalau tidak sepakat, tidak harus mencela. Kalau ada persoalan di satu titik, jangan sampai nilai setitik menghapuskan susu sebelah enggak. Ya mungkin yang baiknya masih ada yang lain. Anda enggak sepakat, enggak ada masalah. Tapi sisi lainnya, siapa yang paling tajam mengomentari ahli kalam pada saat itu? Siapa yang membantah logika para filsafat yang banyak memurtadkan orang Islam pada saat itu? Al-Imam Al-Ghazali. Lantas Anda mengatakan, ini enggak paham ilmu hadis. Anda siapa, Joni? Quran beliau khatam, hadis-hadis paham, fikih juga mengerti. Tapi ada pertimbangan kenapa saya cantumkan ini, kenapa tidak, makanya pelajari dulu. Ya itu saya punya kawan orang Syria, tesisnya tentang Al-Imam Al-Ghazali. Kami sedang di halaqah, di TV malah saat itu, sedang bareng-bareng. Tiba-tiba ada pemateri mencela Al-Imam Al-Ghazali, itu duduknya langsung berubah, matanya memerah. Dia katakan, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Saya tinggalkan saja halaqah ini atau bagaimana? Kami bilang, jangan Anda tinggalkan. Kalau Anda tak sepakat, jawab dengan cara yang lembut. Tunjukkan kepadanya bahwa apa yang disampaikan tidak tepat. Maka dimulai dengan kalimat Sayyidi, Zakallah khair, Masya Allah, kalimat yang bagus sekali. Ya, Tuhan, terima kasih banyak. Anda dianugerahi Allah keilmuan yang sangat luar biasa, yang bagus sampai hadir di sini. Hanya ada beberapa poin yang saya kurang sepakat dengan pernyataan tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dan Alhamdulillah, saya ini, tesis saya, itu fokus di bidang Al-Imam Al-Ghazali. Saya telah mensyarah kitab-kitabnya, saya telah kemudian merapikan bagian-bagiannya, saya meneliti Al-Imam Al-Ghazali dari mulai beliau dilahirkan sampai ke karya-karyanya, sampai ke kualitas sanadnya. Maka sekarang kebalik, yang bicara tadi yang mulai begini. Karena apa? Beliau membaca satu buku, orang ini sudah mengamati dari lahirnya Al-Ghazali sampai karya-karyanya selesai. Maka disampaikanlah, yang menurut Anda begini tadi, nampaknya menurut saya mungkin agak kurang paham, atau mungkin kurang baca referensi. Anda bisa cek lagi di referensi yang seperti ini yang meluruskan yang Anda baca tadi. Yang Anda baca begini, ini yang kurang tepat. Ternyata ada keterangan lain yang menunjukkan begini. Mungkin Anda bisa baca buku yang ini. Anda bisa baca kalimat yang ini. Setelah mendengarkan semuanya, apa yang terjadi? Yang satu tidak merasa digurui, yang kedua pun bisa paham dengan apa yang disampaikan. Akhirnya bersahabat keduanya. Selesai. Jelas ya? Dan itu indah, itulah akhlak. Itulah akhlak. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat di antara kita menjadikan kita tidak bisa minum teh bersama. Paham ya? Baik. Jadi status hadis ini, kalaupun ada yang menyebut dhaif, tapi kedhaifannya tidak menghambat hadis ini masuk dalam kategori fadailul a'mal. Baik, yuk teruskan. Sekarang kita masuk kepada maknanya. Idza ra'aitum riyadal jannati. Jika engkau menyaksikan taman-taman surga. Ada dua redaksi di sini. Riwayat dari sahabat Anas bin Malik, kalimatnya begini. Mohon izin kalaupun tidak terlampau nampak, saya bacakan, nanti dari bacaan saya akan terdengar kalimatnya. Karena ini gak akan semua nampak. Ya, saya begini, sana gak lihat. Saya hadapkan ke sana, sini gak lihat. Ya. Saya hadapkan ke sini, banyak yang tak nampak. Ya. Ikuti perkataan saya saja nanti untuk disimak. Idza, ini, redaksi pertama begini. Marartum. Ini dulu. Nanti Anda kalau baca hadisnya akan menemukan redaksi begini. Yang pertama. Bi riyadil jannah. Marra bi. Bi riyadil jannati. Satu ini. Idza marartum. Pakai ba ya. Marra dengan ba. Ini rumus. Seperti raghiba. Raghiba itu ada fi, ada an. Itu beda. Raghiba fi itu cinta, senang. Raghiba an, benci. Cuma beda fi dengan an. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka, benci dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Ya, raghiba fi itu suka. Waman yaraghabu fittiba'i sunnati fahuwa min ittiba'in nabi. Atau min atba'in nabi. Siapa yang cinta dengan sunnah nabi, maka dia termasuk dengan golongan-golongan pengikut nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raghiba fi, raghiba'an. Marra pakai ba. Yang kedua ada redaksi idza ra'aitum. Nah, ini redaksinya. Ra'aitum. Enggak pakai ba, langsung kalimatnya riyadhal jannati. Yang pertama Kita terjemahkan, idza marartum, jika Anda lewat. Ya, melewati. Riyadil jannati. Riyad jamak dari kata raudhah. Ini. Jamak dari kata raudhah. Artinya taman yang indah. Ya, taman itu nanti secara umum ada dua. Ada hadiqah, ada raudhah. Itu berbeda. Kalau hadiqah itu masih umum. Awas, sifatnya masih umum. Bahkan ada yang menerjemahkan dengan kebun, saking luasnya, umumnya. Misal, bahasa Arabnya kebun binatang itu hadiqatul hayawan. Hadiqatul hayawan. Ana adzabal yaum ila hadiqatil hayawan. Saya sekarang ingin pergi ke kebun binatang Ragunan. Ana al-yaum adzab ila hadiqatil hayawan, taman safari. Hadiqah masih umum. Tapi kalau raudhah itu sudah spesifik maknanya. Taman yang indah. Taman yang tertata rapi. Taman yang saat ditatap nyaman perasaan kita. Taman yang saat dilihat senang keadaan kita. Itu raudhah namanya. Jamaknya disebut dengan riyad. Taman-taman yang indah. Taman-taman yang memberikan kenyamanan di dalam jiwa. Taman-taman yang memberikan kesenangan pada diri kita. Jamaknya disebut dengan riyadun. Maaf, jika Anda ada di taman saja, taman bunga, ya, taman-taman yang bagus, Anda sudah merasa senang, maka bagaimana dengan orang yang tinggal di taman surga? Taman surga. Tak terlukiskan keindahannya. Maka kata Nabi, ada nanti spot-spot, titik-titik di bumi, tempat-tempat tertentu, yang dalam bahasa balaghah diambil kalimat majaz. Ya, awas. Awas, tasmiyatul ismi bil musamma bihi. Dinamakan majaz, kiasan. Yang dimaksudkan amalannya maksudnya, bukan tempatnya. Amalan-amalan yang bisa mempercepat Anda, atau yang bisa kemudian mendatangkan Anda ke taman-taman surga yang sesungguhnya. Jadi yang dimaksud kalimat ini, taman-taman surga ini, bukan tempat itu taman surga, bukan. Jadi kalau Anda masuk ke dalam tempat-tempat ini, bukan berarti tempatnya taman surga. Ya. Mau kemana, eh? Taman surga dulu. Bukan. Bukan itunya, bukan spotnya taman surga, bukan. Yang dimaksudkan kata para ulama, kalimat ini adalah tempat-tempat yang bisa mengantarkan Anda ke taman surga yang sesungguhnya. Tapi dihadirkan kalimat taman surganya sebagai motivasi pada kita. Kenapa? Dengan mendengar kalimat yang indah itu, semakin kuat kita ingin hadir di dalamnya. Maka kata Nabi, jika Anda lewat saja, lewat. Dan menggunakan ba, marrabihi. Ba itu sesuatu yang wakat, yang cepat, ya ingin dikerjakan. Di seakan-akan Nabi ingin katakan begini, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Jika Anda lewat saja, lewat, kemudian melihat taman-taman surga, cepat seketika dengan kuat kerumuni itu. Datangi. Jelas? Nah, sekarang redaksi yang kedua, Anda enggak lewat, cuman lihat. Ada yang lewat depan samping Masjid Al-Azhar, depan dengan samping, lewat. Ada aktivitas yang bisa mengantarkan ke taman surga, Anda lewat, mampir. Kalau memang itu tidak ada hajat yang spesifik yang sedang Anda kerjakan, cepat datang. Ya, awas, hati-hati, hati-hati. Bukan artinya mesti kemudian datang langsung, tidak. Kalau ada hajat yang lebih penting, tidak harus hadir. Wah, ini sedang antar jenazah misalnya.